Taib, hukum yang berikutnya, hukum apa? Idgham, hukum idgham. Nah, yang pertama izhar, yang kedua ikhfa, yang ketiga qalb, yang keempat adalah idgham. Nah, idgham itu artinya memasukkan, memasukkan huruf yang sukun kepada huruf yang berikutnya, ya. Di sini yang sukun adalah apa? Nun sukun, ya. Dimasukkan ke huruf berikutnya. Huruf berikutnya ada 6. Terkumpul dalam kalimat yarmuluna. Apa? Yarmuluna. Jadi nun sukun atau tanwin akan dimasukkan, yakni dibaca dengan idgham bila setelahnya adalah huruf 6. Salah satu dari huruf yarmulun. Apa saja? Ya, ra, mim, lam, wawu, dan nun. Yarmuluna. Yarmuluna. Nah, dimasukkan ke huruf-huruf tersebut. Nah, kemudian jadilah yang pada asalnya 2 huruf menjadi 1 huruf. Menjadi 1 huruf. Imam menjadi ya semuanya atau ro, dua-duanya menjadi ro, suaranya sama. Ya. Kemudian diberi tasydid, ya, diberi tasydid. Nah, diberi tasydid dan dibaca sekaligus, ya. Baca dengan sekaligus. Nah. Taib, itulah makna secara umum dari idgham, memasukkan huruf sukun ke huruf berikutnya dan menjadikannya satu huruf, ya, menjadikannya satu huruf terbaca secara sekaligus, ya. Nah, sekarang pembagian idgham nun sukun ada 2 macam, yaitu apa? Idgham yang pertama, idgham yang dimasukkan ke lam dan ra, dibaca dengan idgham yang sempurna, yakni tidak menyisakan huruf nun, baik zatnya ataupun sifatnya. Anak ulang lagi, idgham yang pertama adalah idgham yang sempurna, yang tanpa gunnah, yaitu idghamnya dimasukkannya apa? Nun sukun atau tanwin pada huruf lam dan ra, ya, secara sempurna tanpa menyisakan nun dan tanwin, ya, baik itu zat ataupun sifatnya. Taib, contohnya kalimat tawwaban rahiman, ya, dibaca dengan idgham tawwabar rahiman. Ya. Hilang sama sekali tanwinnya, datnya hilang, juga sifatnya, sifat gunahnya juga hilang. Tawwabar rahiman. Baik. Mir rabbika. Ya, nunnya hilang. Hilang apanya? Datnya. Datnya hilang, sifatnya juga hilang sama sekali. Sehingga dikatakan idghamnya kamil, sempurna. Mir rabbika. Taib. Ghafurur rahimun. Ya. Ini pada ra. Kemudian juga terjadi pada lam. Tanwin bertemu dengan lam. Maka hilang tanwinnya secara sempurna. Zatnya hilang, sifatnya juga hilang. Malan menjadi malallubadan. Malallubadan. Taib, baca. Malallubadan. Allam yarahu. Khairul lakum. Nah, ini tanwin nun sukun dan tanwin yang dibaca dengan idgham sempurna tanpa gunnah bila bertemu dengan ra dan lam. Nah, taib. Kita baca contoh-contoh yang lain, ya, pada halaman yang sama, paruh-paruh yang di bawah, ya, bagian setengah ke bawah. Taib. Yajid lahu shihabar rasadan. Rasadan. Shihabar rasadan. Jadi apa? Idgham. Tanwin pada naam, pada ra. Yaqulu ahlaktu malal lubadan. Terjadi idgham pada tanwin di dalam huruf lam, ke dalam huruf lam. Malal lubadan. Fahuwa fi 'ishatir radiyatin. Ya, terjadi idgham tanwin, kasrah tanwin pada ra ke dalam huruf ra. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijrin. Idgham dhammatin pada lam. Qala famar rabbukuma ya Musa. Famar rabbukuma, nun bertemu dengan ra mudghamah. Bil mu'minina raufur rahimun. Ufur rahimun. Baik, berikutnya. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan. Bacaan mana yang menunjukkan idgham bila gunnah? Mana? Thamaratin rizqan. Baik. Kalimat min thamarah ini terjadi hukum apa ya? Ayolah, hukum ikhfa. Kalimat minha terjadi hukum apa? Izhar. Di sini ada hukum izhar, ada hukum ikhfa, juga idgham. Innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubuna. Innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubuna. Naam. 'An rabbihim. Bacaan apa? Ar-Rabbihim ini idgham nun sukun ke dalam huruf ra. Ada lagi? Bacaan idgham. Aywa yawma idzin lamahjubuna. Baik, halaman berikutnya. Kita ambil tiga contoh yang terakhir. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudhiya bainahum. Kalau butuh dipelankan, labas kita pelankan. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudhiya bainahum. Laula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudhiya bainahum. Mana bacaan ikhfa? Ikhfa. Kalimatun sabaqat. Kalimatun sabaqat. Kemudian bacaan idgham nun ketemu ra mir rabbik. Faman lam yastati' fa it'amu 60 miskinan. Naam. Faman lam yastati'. Kalimat saman temu lam famal. Perhatikan kalimat yastati', coba kita ulang penyebutan atau pelafalannya. Yastati'. Yasta. Ya, ini masih gampang ya. Yasta. Kemudian ta, yastati'. Kemudian ada ain. Yastati'. Ya. Jadi jaga huruf ta, jangan sampai tebal. Yasta, ya yasta, ta. Kemudian jaga huruf ta, tebalkan, jangan sampai diberi hams. Yas, ta, ti, tidak diberi hams. Yasta, ta. Baik, yang terakhir dari contoh bacaan idgham nun sukun pada lam atau ra. Wa inna kullal lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Wa inna kullal lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Di sini ada berapa bacaan idgham? tanwin pada lam atau ra satu saja. Kullal lamma. Ya. Namun banyak huruf-huruf yang musyaddadah. Banyak huruf yang ditasydid. Ya, nun ditasydid. Kullan, mim, lamma, ya. La yuwaffiyannahum rabbuka. Maka ini ya harus cermat ya, berikan haknya. Mana yang harus diqunnah ya. Dan berikutnya kita ulang lagi coba. Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Baik. Itulah hukum nun sukun atau tanwin bila bertemu dengan lam dan ra. Harus diapakan? Diidgham. Di apa? Diidghamkan. Naam. Diidghamkan. Naam. Apa sebab idgham di sini? Kenapa nun diidghamkan ke lam? Demikian pula kenapa nun diidghamkan ke ra? Apa sebabnya? Sebabnya adalah apa? Kedekatan makhraj dan sifat nun dengan lam dekat. An al, an al dekat. Ya. Juga kedekatan sifat, sifat-sifat pada nun dan lam kebanyakan juga mirip. Ya. Sama-sama tawasud, sama-sama jahar, sama-sama nun dan lam. Ya, tawasud dan jahar. Kemudian nun dan ro juga kedekatan sifat dan juga kedekatan makhraj. An ar ya. Sama-sama jahar, sama-sama tawassut. Naam. Taib. Ada huruf atau ada kalimat yang dikecualikan dari hukum ini, yaitu kalimat man raqin. Kalimat apa? Man raqin. Yaitu pada surat Al-Qiyamah ayat 27. Kalla idza balagati taraqi wa qila man raqin. Menurut riwayat yang kita baca, itu apa riwayat Hafs ya, dari Asim min tariq Syatimiyah, dibaca dengan saktah ya. Jadi tidak diidghamkan, bukan marraq namun dibaca dengan saktah. Wa qila man raq. Coba. Wa qila man raq. Ini dibaca man sesuai dengan makhraj nun man, kemudian sakt yakni berhenti diam sesaat. Di mana zaman diam ini secara ghalib tidak cukup untuk mengambil nafas. Man raq. Ya. Tidak lama-lama karena namanya saktah bukan waqaf. Man raq. Ya. Dan juga tidak apa? Yukhad an-nafas, tidak diambil nafas ya. Man tidak mengambil nafas. Baik. Ini satu saja pengecualian dari bacaan idgham.